melayani. Itu perintah Tuhan, melayani. Melayani bagaimana? Melayani yang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada karunia yang bisa bernyanyi, ada karunia yang bisa bermain musik, ada karunia yang bisa memimpin pujian, dan sebagainya. Karunia-karunia Tuhan berikan kepada manusia, tujuannya manusia melayani Tuhan dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dalam prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang sering salah pemahaman tentang karunia Roh Kudus ini. Sehingga apa? Malah terjadi perseteruan, terjadi pertikaian, terjadi saling mengejek, saling merendahkan sama yang lain. Karena mereka salah memahami apa itu karunia Roh Kudus itu. Maka pagi ini kita akan coba memahami apa sih karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Pemahaman yang salah pertama adalah mereka anggap karunia rohani itu sebagai hiasan. Jadi kalau para wanita pakai hiasan di telinganya ya, berlian berapa karat ya, sering keleng-keleng kepala, supaya kelihatan ya berkilo-kilo. Orang tahu ini loh hiasanku, ini loh milikku. Atau kalau kita tahu perayaan Natal, pohon yang bagus loh dihias, sekedar hiasan. Salah pemahaman saudara. Karunia Roh Kudus bukan hiasan seperti itu. Dipajang semua orang menikmati, oh ini loh hiasan, selesai. Bukan seperti itu, karunia Roh Kudus. Atau ada orang juga melihat karunia Roh Kudus dinikmati untuk diri sendiri. Kalau kita dikasih ya kembang gula satu stoples gitu, orang ini gak boleh pegang, orang ini gak boleh lihat, kita nikmati sendiri. Bukan itu, saudara. Karunia Roh Kudus bukan hanya hiasan saja supaya semua boleh melihat atau kita nikmati untuk kita sendiri, bukan. Karena Kudus supaya orang lain boleh melihat dan merasakan karya itu bagi kehidupan manusia. Jadi karunia Roh Kudus adalah alat yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya, bukan sekedar dipakai. Misalkan saya dapat karunia untuk bernyanyi, lalu saya enggak nyanyi, tapi saya malah tulis lagu-lagu. Bukan itu. Karunia Roh Kudus adalah alat ya, yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Seperti tukang kayu, dia bisa buat daun pintu. Kalau kita perhatikan daun pintu ya, ada itu ambang pintu atau kosennya itu, diserut halus, lalu diprofil, dibuat bentuk, supaya daun pintunya pas masuk di ambang pintu itu. Lalu diberi engsel supaya bisa dibuka. Kalau enggak ya percuma ya, dipasang antar satu pun enggak ada engselnya. Terkasih engsel, dikasih apa lagi? Anak kunci. Kasih kunci supaya daun pintu itu bisa dikunci, orang enggak bisa masuk. Ya, itu tugas tukang kayu. Buat kosennya, buat daun pintunya, diberi engsel, diberi anak kunci, dan dicat yang bagus. Orang lihat, ini bagus ini. Daun pintu itu. Itu tukang kayu. Dia mempunyai karunia-karunia. Dan dia pakai alat-alat yang dia kuasai. Supaya dengan alat itu dia bisa buat daun pintu yang bagus dan berguna bagi manusia. Dokter bedah. Kalau kita lihat ya. Ya saya bukan dokter. Tapi kalau kita lihat gambar-gambar dokter bedah. Seperangkat gunting. Berapa macam saya tidak tahu, bermacam-macam gunting. Lalu ada lagi untuk menjahit dan segala macam. Dan kalau sekarang, waktu saya dioperasi usus buntu, saya tidak dibedah lagi, tapi dengan laparotomi, dengan alat itu, saya ada filmnya, memang dokternya memfilmkan khusus, lalu pasien boleh melihat dalamnya perut apa isinya. Jadi ditusuk, lalu kamera yang kecil masuk ke dalam, itu jadi ada 3 lubang di perut saya ya. Satu untuk kamera, dokter bisa melihat isinya apa. Lalu kiri kanan ditusuk alat juga. Nah, itu kelihatan waktu alat tajam sekali begitu ya, seperti pisau itu masuk pelan-pelan. Ya saya enggak merasa sakit karena di pisau total ya. Tapi dari film itu kelihatan sekali. Tajam sekali pisau itu masuk ke dalam. Ditekan-tekan masuk. Baru kelihatan. Nah, lalu baru dokter mencari-cari usus buntunya yang mana. Tapi karena sudah lama, susunya nggak kelihatan. sebuntutnya itu melengkung ke belakang. Sehingga waktu saya sering sakit, setahun lebih sakit dipencet-pencet, ini lihat posisinya, dokter katakan, dokter umum ya, usus buntu. Tapi kok waktu diraba tidak merasa tonjolan itu, sehingga enggak jelas ini. Coba di ronsen, coba di USG dan segala macam. Enggak kelihatan, di USG juga enggak kelihatan. Dokter USG-nya juga waktu periksa, enggak, saya enggak berani memastikan ada usus buntu di perut Bapak. Ya sudah, kasih obat saja, hilang. Tapi muncul lagi. Sampai terakhir saya ternyata dokter yang menemukan, ya ada usus buntu dan harus diambilkan usus akut. Jadi waktu dioperasi kelihatan filmnya itu, enggak kelihatan usus buntunya kan sudah terlindung dengan lemak ketutupan begitu. Nah dokternya itu potong sedikit-sedikit lemak itu dengan dibakar ya, sampai ketahuan baru dipotong. Itu semua ada di film itu dan saya punya nih bukti ya, usus buntu saya sudah hilang, sudah dipotong ya. Dokter bedah punya alat yang begitu bermacam-macam. Dan dia tahu fungsi alat satu persatu, kapan harus masuk, kapan harus dipotong, kapan harus dijahit, dan segala macam itu. Jadi alat-alat ini yang diberikan, digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, karunia Roh Kudus ada alat yang Tuhan berikan supaya kita bisa memakai dengan benar sesuai dengan rencana Tuhan. Berikan karunia itu bagi kita. Dan karunia Roh Kudus diberikan sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan berikan pada orang tertentu pemain musik, orang tertentu bisa menulis, dan sebagainya. Kita enggak bisa ngiri, kita enggak bisa komplain, Tuhan kok dia diberi karunia bisa nyanyi bagus, saya kok enggak. Tidak bisa, saudara. Tuhan berikan karunia itu kepada orang tertentu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Kita tidak komplain, kita tidak bisa marah, kita enggak bisa mengatakan, Tuhan engkau tidak adil. Tidak bisa, saudara. Itu 100% kedaulatan Tuhan. Kita baca di ayat tadi, ayat yang ke-10. Tujuannya apa ketika Tuhan berikan karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi jelas bahwa karunia Roh Kudus ini bukan potensi pribadi kita. Bukan. Allah yang berikan karunia itu. Potensi pribadi kita misalkan kita bisa menghitung matematis yang ruwet, yang rumit itu. Nah, kita bisa menghitung dengan baik. Itu potensi pribadi karena kita kembangkan sehingga kita bisa menyelesaikan rumus-rumus yang rumit-rumit itu. Karunia Roh Kudus juga bukan karena latihan, karena kita berlatih lalu kita dapat karunia itu. Bukan. Karunia Roh Kudus bukan hasil latihan kita. Bukan seperti pelari, yang tadinya melari, katakan lari jarak 100 meter, katakan tadinya 3 menit, semakin lama berlatih, menurun jadi 2 menit dan seterusnya. Sampai mungkin hitungan detik kali ya, 100 meter, hitungan detik, sudah bisa. Bukan karena hasil latihan karunia Roh Kudus itu. Jadi sungguh-sungguh, karunia Roh Kudus adalah pemberian Tuhan kepada kita. Lalu apa maksudnya karunia Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang pertama kita akan melihat yaitu memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 12. Kita baca sama-sama. Efesus pasal 4 ayat 12. Efesus pasal 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita lihat gedung, lalu ada pintu, ada jendelanya, lalu dindingnya dari beton yang kukuh kuat itu, seandainya dinding beton itu katakan pada pintu, pintu, kamu kan tidak sekuat saya. Minggir kamu. Lalu beton menutup lokasi daun pintu itu. Apa yang terjadi? Mana orang bisa masuk ke gedung itu? Kalau daun pintunya disuruh minggir, diganti beton. Yang secara fisik, ya lebih kuat. Enggak tembus peluru misalkan. Ya. Tapi bukan itu fungsinya. Masing-masing punya fungsi yang sendiri. Jendela, lalu beton tadi katakan, ah jendela kamu kan dari kaca, mudah patah, mudah pecah. Saya ganti beton semua, supaya kuat. Ya, bagaimana orang bisa bercahaya dengan baik kalau semua jendela diganti oleh beton. Jemaat, jadi masing-masing kita mempunyai fungsi sendiri-sendiri, mempunyai tugas sendiri, dan semua itu dipersatukan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tidak bisa seseorang mengaku, saya paling kuat, saya paling pandai, sehingga semua takluk menurut perintah saya. Tidak bisa. Masing-masing mempunyai fungsi, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Itu tujuannya. Maksud karunia kudus itu memperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, untuk kepentingan bersama. Kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan perintahan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, enggak bisa lalu kita ambil alih seluruh pelayanan di gereja ini. Lalu kita katakan, nah sudah yang lain enggak usah ya, saya sendiri saja, nah, saya bisa melakukan semua itu. Saya bisa main musik, saya bisa menyanyi, saya bisa berkhotbah, saya bisa ini, saya bisa itu, dan seterusnya. Tidak. Karena Roh Kudus dipakai untuk kepentingan bersama. Tidak bisa kita menunjukkan kekuatan kita. Mungkin memang dia punya kemampuan yang luar biasa. Tapi Tuhan mau pakai semua itu untuk kepentingan bersama. Untuk pelayanan bersama. Yang ketiga, untuk saling menolong satu dengan lainnya. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, Tuhan berikan karunia Roh Kudus pada masing-masing orang untuk semua saling menolong, bekerja sama dengan baik. Misalkan saudara diberi tugas untuk satu kepanitiaan. Lalu saudara katakan kepada orang yang saudara, enggak mau ya dengan cara begitu. Harus resmi. Ketua panitia itu datang pada saya, minta pada saya untuk saya boleh bekerja dalam tim di gereja ini. Saudara, bukan begitu saudara caranya. Ketika saudara punya karunia tertentu dan Tuhan panggil saudara untuk melayani, maka saudara harus dengan rendah hati terima pelayanan itu dengan penuh sukacita. Saudara jangan agung-agungkan kemampuan saudara. Saudara jangan agungkan kepandaian saudara. Dan agungkan apa milik saudara. Karena itu pun dari Tuhan. Ketika Tuhan mau panggil saudara pelayanan, saudara terima itu dengan penuh sukacita. Karena Tuhan yang panggil saudara. Saling tolong-menolong satu dengan lain. Jangan saudara paling hebat. Orang semua butuh saya. Jangan seperti itu. Yang keempat, mempersatukan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 6. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Karunia Roh Kudus itu bukan untuk terpecah belah, tapi mempersatukan tubuh Kristus. Untuk kepentingan bersama, saling tolong-menolong, untuk mempersatukan tubuh Kristus, dan tujuan akhirnya, membangun tubuh Kristus. Kita adalah gereja-gereja. Tuhan utus kita ke dunia untuk boleh saling tolong-menolong, kita boleh bersatu membangun tubuh Kristus sehingga orang lain boleh melihat pekerjaan atau karya Tuhan di dunia ini. Lalu apakah dampak yang timbul ketika kita boleh melihat karunia Roh Kudus itu, maksudkan Roh Kudus itu, boleh terwujud dalam kehidupan kita. Maka dampak yang timbul, pertama, Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jemaat kasih Tuhan, kita ingat akan Polikarpus. Saya sungguh setiap kali baca riwayat hidup Polikarpus, saya sungguh-sungguh merenung betapa besar kasih Tuhan itu. Polikarpus adalah uskup di Smyrna dan tradisi mengatakan dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Ya, uskup di Smyrna. Pada waktu itu, zaman itu, orang-orang Kristen dianiaya, ditangkap, dibunuh, dan sebagainya, disiksa. Tujuannya apa? Supaya orang jangan jadi Kristen. Lalu, karena orang-orang Kristen di daerah Smyrna itu tahu ini peraturan pemerintah dari Kaisar, maka mereka berusaha menyembunyikan uskup pemimpin mereka, Polikarpus disembunyikan. Karena orang-orang Romawi tidak senang kepada orang Kristen karena mereka memuja, karena mereka anggap orang Kristen memuja Kristus, tidak memuja Kaisar. Pada ada perintah harus memuji Kaisar. Tapi orang Kristen enggak mau. Yang dipuja orang Kristen adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga orang Kristen dianggap kafir. Dan orang kafir maka harus dibunuh. Itu perintah dari Kaisar. Nah, ketika orang-orang ini menyembunyikan Polikarpus, tentara tetap berusaha mencari di mana ada Polikarpus itu. Maka sampai satu tempat di ladang ini, mereka ambil seseorang hamba datang itu, lalu disiksa untuk mengaku, menceritakan di mana Polikarpus. Tapi hamba ini tidak ngerti di mana Polikarpus. Sudah ada korban. Karena orang tidak memberitahu pada tentara di mana Polikarpus ini. Lama-lama Polikarpus juga ditahan karena banyak orang yang menderita, sengsara karena dia. Lalu akhirnya tentara menemukan di mana Polikarpus ada. Karena Polikarpus tidak menyembunyikan dirinya. Ketika tentara datang ke rumah Polikarpus, Polikarpus menyambut mereka dengan baik. Silakan duduk, diberi minum dan segala macam. Sehingga tentara ini rasanya jadi sungkan, gak enak ya. Orang tua begini baik kok harus kami tangkap. Tapi karena ini perintah dari atasan, mereka tetap lakukan itu dan tangkap Polikarpus itu tiba kepada Gubernur Romawi pada waktu itu. Apa kata Gubernur Romawi? Gubernur Romawi juga melihat sopan santunnya Polikarpus, orang tua lagi ya. Lalu dia bilang pada Polikarpus, Polikarpus, sudahlah Bapak kan sudah tua. Udahlah, akui saja. Apa sih salahnya menyebut Kaisar sebagai Tuhan? Akui Kaisar sebagai Tuhan. Ini kan zaman benar Romawi, semua harus menyembah pada Kaisar. Tapi Polikarpus tetap kira kepa, tidak bisa. Hanya Tuhan yang aku sembah. Lalu Gubernur Romawi coba membujuk dia lagi. Sudahlah, ubahlah pendirianmu. Hujatlah Kristus. Lalu keluarlah perkataan Polikarpus yang sangat terkenal sampai sekarang ini. Polikarpus kan demikian. Sudah 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Dan Kristus tidak pernah menyakiti hatiku. Bagaimana sekarang saya bisa mengingkari dia, menyangkali dia? Bahwa Kristus adalah Raja. Dia yang telah menyelamatkan jiwaku. Lama-lama gubernurnya ini marah. Sudah berapa kali dikasih kesempatan untuk menyangkali Kristus, enggak mau juga Polikarpus si orang tua ini. Lalu terakhir Gubernur Romawi ini coba mengancam. Oke, Polikarpus kalau begitu, kamu akan saya perhadapkan kepada binatang buas supaya kamu dicabik-cabik di bagian binatang buas. Apa kata Polikarpus? Silakan panggil binatang buas itu kalau hal itu mengubah yang buruk jadi baik. Tidak takut Polikarpus dihadapkan pada binatang buas. Lalu terakhir, ini terakhir nih, menurut gubernurnya katakan begitu. Kamu akan dibakar hidup-hidup. Apa? Polikarpus. Dia katakan demikian. Api dunia ini membakar saya paling 1 jam. Sudah selesai. Saya mati bertemu dengan Tuhan. Tetapi api penghakiman yang akan menghukum gubernur adalah api yang abadi. Tidak akan mati. Akhirnya apa? Polikarpus yang berani itu setia pada Tuhan dihukum mati dengan dibakar. Lalu kita berpikir, Polikarpus begitu setia, tentunya api tidak bisa menghanguskan dia. Tidak, saudara. Polikarpus tetap mati karena api itu. Tapi jiwanya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini membuktikan, saudara, ketika orang-orang itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, menyekani Roh Kudus, dia membuktikan bahwa Allah itu hidup. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Dan buktinya, sekalipun saya mati, Polikarpus itu, tapi dia hidup bersama dengan Tuhan, dan Allah adalah Allah yang hidup. Polikarpus tidak takut menghadapi kematian. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengerti karunia Roh Kudus itu, maka hidup kita akan berbeda sekali. Maka apa dampak yang timbul ketika kita pulih mengerti karunia Roh Kudus itu? Yang kedua adalah lebih menghargai orang lain. Lebih menghargai satu sama lain. Dan lebih menghargai karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Luar biasa sekali. Ketika orang mengerti karunia Roh Kudus dengan benar, maka hal pertama, dia tidak akan mendustai yang lain. Saudara, ketika kita pelayanan di gereja, mungkin terjadi gesekan sesuatu yang lain, mungkin merasa, kamu gak kerja seperti yang saya maui. Lalu dia mulai menyingkirkan orang itu, tidak dilibatkan lagi dalam pelayanan itu. Karena orang ini merasa berkuasa, dia ambil keputusan sendiri. Atau mungkin juga dia akan mengatakan kepada pimpinannya, si orang itu enggak benar kerjanya, beginilah, begitulah. Dia mulai berdusta, tidak mengatakan sebenarnya. Karena masalahnya apa? Dia tidak senang kepada orang itu. Tidak senang kepada orang yang melayani itu. Sehingga dia mulai berdusta. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berdusta. Karena kamu sebagai orang yang baru menerima Roh Kudus ini, kamu jangan saling mendustai, karena manusia lama kamu harus kamu tinggalkan. Ketika manusia lama itu ditinggalkan, maka firman Tuhan ayat 10 katakan, maka kita akan terus-menerus diperbarui. Perbarui seperti apa? Diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar khaliknya, menurut gambar Allah yang menciptakan kita. Jemaat kasih Tuhan, kata diperbarui ini aslinya berarti merenovasi, memperbaiki, terus memperbaiki, merenovasi itu. Kalau kita merenovasi rumah, apa yang terjadi? Ketika kita merenovasi rumah, kita penuh pikiran bagaimana baiknya rumah ini. Kita mungkin sudah gambar yang baik, punya blueprint yang baik, tapi waktu diterapkan di lapangan, ada saja hal yang gak sesuai dengan blueprint itu. Entah tanahnya ternyata serong, tidak lurus, sehingga waktu mau dipasang kolomnya, tiangnya, enggak pas. Enggak bisa siku. Jadi harus digeser. Penuh banyak pikiran, makan tenaga. Lalu uang. Perlu uang yang banyak untuk menyelesaikan pembangunan dengan baik. Waktu juga. Kita korban tenaga, korban waktu, dan korban uang supaya renovasi itu boleh berjalan dengan baik. Tetapi ketika Tuhan memperbarui kita, merenovasi hidup kita, Tuhan tidak kehabisan tenaga. Tuhan tidak kehabisan uang. Tuhan dengan cinta kasihnya terus-menerus menolong kita, memperbarui kita. Supaya apa? Yang lama itu hilang. Apakah sih manusia lama kita? Ayat 8, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan ingin terus memperbarui hidup kita. Sehingga manusia lama kita yang mudah marah, mudah bertengkar dengan teman kerja kita, mudah bertengkar dengan pasangan kita, mudah marah kepada anak-anak kita, semua akan diperbarui oleh Tuhan. Kita akan terus mesti diperbarui, ada satu proses, sehingga kita tidak mudah marah lagi, tidak mudah geram lagi, tidak memikirkan kejahatan lagi untuk orang lain, kita tidak memfitnah lagi orang lain, dan kita tidak keluar kata-kata kotor untuk orang lain. Itulah ketika kita menyadari karunia Roh Kudus itu, maka Tuhan merubah kita. Dampak yang timbul sungguh luar biasa. Lalu apa yang baru? Ketika yang lama Tuhan kikis, habis sedikit demi sedikit, maka yang baru muncul yaitu pengertian yang baru. Pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Khaliknya huruf besar berarti gambar Allah sendiri. Kita diciptakan oleh Tuhan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Maka yang lama itu akan berlalu. Dan yang baru muncul yaitu kita mengerti. Pengetahuannya benar tentang Tuhan. Jadi fokus kita kepada Tuhan dan kepada perintah-perintah Tuhan. Tidak pada diri kita sendiri, tidak mengagungkan karunia-karunia yang kita punyai, kita tidak merasa di orang paling hebat, sesuai karunia yang kita punyai, tidak. Tapi Tuhan akan menolong kita, fokus pada Tuhan, dan kita pakai karunia itu dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang kasih Tuhan, bagaimanakah sikap kita ketika kita mengerti bahwa karunia Roh Kudus diberikan pada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, sikap kita yaitu kita menerima dengan rendah hati karunia itu, jangan sombong, rendah hati dan dengan senang hati. Jemaat kasih Tuhan, ada seorang bernama Antonio, dia ingin melayani Tuhan dengan musik, di bidang musik yang dia mengerti. Lalu dia coba ikut paduan suara. Waktu rumah saya kepada suara, tapi apa? Suara dia sumbang. Sehingga pemimpin suara, udah dah, kamu jadi paduan suara dah, ganggu. Dia ini ngomong ganggu ya. Tapi sudahlah, kamu pelayanan tempat lain lah, jangan di sini ya. Karena ya dia enggak ngomong ya pada suara, pemimpin suara, suara kamu begini mengganggu dan segala macam. Enggak. Lalu, oke. Lalu Antonio coba pindah. Karena dia tetap ingin pertahankan, dia merasa punya talenta di musik ini. Lalu dia coba main biola. Jadi dia panggil guru untuk melatih dia main biola. Apa yang terjadi, saudara? Tetangganya komplain. Berita orang tuanya, Pak, Bu, anak bapak ibu, jangan latihan biola ya. Ganggu kami. Antonio, dia merasa di bidang musik, coba belajar nyanyi, ditolak oleh paduan suara. Coba belajar main biola, ditolak oleh tetangga karena mengganggu tetangga. Main biolanya enggak karu-karuan. Tapi ada seorang teman dia yang mengerti apa? Antonio ini punya bakat apa? Mengukir, memahat kayu dengan baik. Dia akan tekun mengerjakan itu. Maka temannya kasih nasihat, oke Antonio, kamu cobalah. Ya, belajar di itu loh. Tukang bikin biola. Kamu belajar di sana. Di Antonio menuruti saran temannya itu, maka dia belajar bikin biola. Main ditolak, ya sudah dia belajar. Jadi dia bisa meraut biola dengan meraut kayu dengan baik, dengan halus, lalu dibentuk biola. Dia tekun mengerjakan sehingga dia bikin biola yang banyak sekali. Sehingga akhirnya apa? Dia bisa bikin 1.500 biola yang baik. Lalu biola itu ditulisi pembuatnya, Antonius Stradivarius. Saudara, kita tahu berapa harganya sekarang biola yang itu, Stradivarius, yang sangat terkenal di dunia ini. Sekarang paling sedikit harganya 100.000 US dollar. Satu biola. Entah, sekarang kalau semakin langka, semakin mahal harganya. Saudara, Stradivarius, Antonio Stradivarius, tidak bisa nyanyi, tidak bisa main bola, tidak bisa khotbah, tidak bisa ngajar, tapi dia pakai karunia Roh Kudus itu untuk pekerjaan Tuhan. Dia buat biola dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Tuhan berikan kita masing-masing potensi untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu potensi itu dari Tuhan. Bagaimana respon kita, tanggung jawab kita ketika kita diberi karunia Roh Kudus itu. Maka terimalah karunia Roh Kudus dengan sukacita. Dan pergunakan itu untuk membangun tubuh Kristus. Yang kedua, ketika kita tahu kita mempunyai karunia Roh Kudus itu, yang kedua, kita perlu melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, kita baca tadi 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak pakai karunia Roh Kudus itu, maka berarti kita mendiamkan Roh Kudus itu, kita menyimpan Roh Kudus itu, dan mengakibatkan mendukakan hati Roh Kudus. Perumpamaan talenta yang Tuhan berikan kepada para pendengarnya. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika yang diberi 5 talenta dan 2 talenta menyerahkan kembali dengan hasilnya. 5 talenta menyerahkan 10 talenta, yang 2 talenta menyerahkan 4 talenta. Mereka berikan semua itu kepada tuannya. Tapi yang 1 talenta, dia kubur talenta itu. Dan waktu serahkan kepada tuannya, 1 tetap 1. Sehingga tuannya sangat marah. Lalu apa yang kita baca di Matius pasal 25 ayat yang ke-23, ketika hamba-hambanya setia menyerahkan talenta itu plus hasil kerjanya, maka Tuhan dikatakan demikian, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pujian yang diberikan kepada para hamba ini. Yang menghasilkan 5 talenta sama dengan pujian diberikan kepada yang 2 talenta. Tapi apa yang Tuhan ini katakan kepada si hamba yang 1 talenta ini? Ayat 26 dan ayat 30. Ayat 26, Tuhan ini katakan demikian. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Maka hukumannya, ayat 30. Lalu dia mencuruh hamba yang lain dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika kita menyimpan karunia kita, berarti mendukakan hati Roh Kudus. Dan Tuhan juga marah. Tuhan akan menghukum kita. Seperti yang Paulus katakan di Roma pasal 14 ayat 12. Tiap-tiap orang akan memberi tanggung jawab kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan datang kembali, dia akan memberi tanggung jawab kepada kita. Karunia sudah diberikan kepada kita. Bagaimana tanggung jawab kita? Tuhan pasti datang. Sehingga ketika kita terima karunia Roh Kudus dari Tuhan, tanamkan dalam pikiran kita, Tuhan datang dan Tuhan akan minta tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Roma pasal 14 ayat 12, jelas ayat itu mengatakan, tiap-tiap orang akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan. Bukan masalah besar kecil pekerjaan kita. Entah kita menjadi GM, CEO, atau apapun juga, atau tugasnya office boy, atau tugas kita hanya bagian menerima telepon, yang penting kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Semangat kasih Tuhan, karunia Roh Kudus gratis. Kita enggak usah bayar, karena karunia itu gratis. Tapi permasalahannya, gratis untuk kita, tetapi tidak gratis untuk Tuhan. Karena karunia itu bukan barang murahan. Saudara, seandainya saudara punya seorang anak, ya masih SD, saudara didik dia dengan baik, diberi pendidikan yang baik, diberi makanan yang sehat, lalu kita selalu beri nasihat pada dia, oh kamu nanti jadi, kau sudah dewasa, kamu begini, begitu, cintai Tuhan sebagainya, dan seterusnya ya. Kita sangat mencintai anak kita yang umur 6 tahun ini. Tetapi seandainya tragis ada orang yang bunuh anak kita. Lalu apa yang akan saudara lakukan? Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa lapor ke polisi. Polisi akan mencari sekian waktu, butuh berhari-hari, butuh tenaga, butuh uang dan pikiran saudara ya yang terus berharap-harap supaya ketemu segera pembunuhnya anak saya ini. Lalu akhirnya tertangkap, polisi mengatakan, Pak, ini loh orang yang membunuh anak Bapa. Lalu apa yang akan saudara lakukan? Ada beberapa pilihan yang akan saudara lakukan. Yang pertama, saudara dengan segala macam cara, mungkin dengan pengaruh yang saudara punyai, dengan kekuatan uang saudara, uang adalah power ya sekarang ini, saudara bisa bunuh orang itu. Itulah pembalasan. Kamu sudah bunuh anak saya, maka saya bunuh kamu. Saudara enggak bunuh sendiri? Enggak. Bisa lihat orang lain dengan kemampuan saudara punyai, dengan kuasa saudara, dengan uang saudara, dan dengan relasi saudara, segala macam. Saudara bisa tempuh. Ketika saudara bunuh orang itu, maka itulah pembalasan. Atau saudara bisa duduk, serahkan semua ke pengadilan. Lalu saudara akan mengatakan, ya biar dia dihukum seberat-beratnya. Tadi saya tanya ke Pak An, boleh enggak kalau lalu orang itu enggak dihukum karena saya mengampuni dia? Oh enggak bisa, ini bukan delik pengaduan, tapi delik kejahatan. Jadi orang tetap harus dihukum. Saudara bisa duduk di pengadilan, saudara melihat orang itu akan dihukum. Itulah keadilan, saudara menuntut keadilan. Atau yang ketiga, saudara bisa ampuni orang itu. Memang orang itu akhirnya toh dihukum sesuai peraturan di Indonesia, dia harus dihukum melakukan kejahatan, tapi hati saudara bisa mengampuni dia. Mungkin saudara akan undang orang itu ke rumah, saudara anggap dia tamu, saudara perlakukan dengan baik, saudara katakan, aku sudah mengampuni kamu. Saudara, ini sungguh-sungguh terjadi pada seorang ibu yang tinggal di Green Garden. Dia ceritakan pengalaman dia. Anak gadis dia, 17 tahun, baru lulus SMA, rencana masuk universitas. Ada seorang pemuda yang mencintai anak dia, tapi si anak perempuan dia tidak menyukai pemuda ini. Lalu dengan berbagai macam cara pemuda ini bagaimana? Lalu dia coba membujuk wanita ini untuk dia berpergian. Wanita mau ikut pergi kan temannya ya, tapi di dalam mobil anak perempuan ini dibius. Tapi biusnya overdosis sehingga mati. Rencana anak laki ini hanya dibius supaya dia lalu setengah mati, diperkosa. Diperkosa ya sudah, kan berarti harus menikah. Ternyata obatnya terlalu lebih sehingga mati anak perempuan ini. Saudara, si ayah dari gadis ini marah sekali. Marah setiap kali dia mau ke kantor lewat rumah pemuda itu. Mereka tahu pemuda itu siapa. Hatinya marah sehingga apa? Dia tidak bisa bekerja di kantornya. Berbulan-bulan kedua orang tua gadis ini begitu sakit hati. Lalu akhirnya apa? Sang ibu berkata pada suaminya, enggak bisa kita hidup seperti ini. Kita harus datang pada Tuhan. Enggak bisa, dia sudah bunuh anak gadis kita. Enggak bisa, dia harus masuk penjara. Tapi memang tidak segera disidangkan karena si anak laki ini juga punya kekuatan, punya pengaruh. Tidak segera diajukan ke pengadilan. Akhirnya si ibu ini telepon kepada orang tua si pemuda ini, anakmu silakan datang ke rumah, saya ampuni dia. Saudara, ketika si orang tua gadis bisa mengampuni pemuda ini yang membunuh anaknya, mereka bisa tenang pikirannya, mereka bisa bekerja kembali. Sekian lama mereka tinggalkan usaha, mereka tinggalkan toko mereka karena marah, dendam. Tapi ketika Roh Kudus bisa menguasai hati mereka, sang ibu ini bisa maafkan. Waktu pemuda itu datang, pemuda takut sekali. Tapi akhirnya datang dan dipeluk oleh ibu gadis ini. Aku mengampunimu nak. Sejak saat itu, hati kedua orang tua gadis ini bisa terima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka boleh bekerja kembali. Ibu ini bersaksi di gereja. Dan saya dengarkan saksian ibu ini. Kesan ibu juga tulis di dalam majalah gereja itu. Bagaimana di foto-foto ya kelihatan gadisnya cantik sekali gadis itu. Jemaat yang kasih Tuhan, hanya sedikit orang yang bisa seperti itu. Mengampuni, walaupun sakit sekali. Tapi itulah karya Roh Kudus. Tapi Tuhan mengampuni kita setiap saat. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan, bukan usaha kita. Maka apakah respon kita, ketika kita tahu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan berikan kita karunia Roh Kudus untuk melayani tidak melayani dia, atau kita bersuka cita menerima kepada Kudus dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan penuh bersyukur, Tuhan mau pakai saya untuk membangun tubuh Kristus.